Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Mirqatu Suhud ya, syarah dari seorang Taufik. Di video sebelumnya sudah dijelaskan ada dua hari yang diharamkan melakukan puasa di saat itu. Kemudian ini kita teruskan lagi hari-hari yang diharamkan puasa di saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzan nisful akhiru min Sya'ban. Seperti halnya hari raya, puasa juga diharamkan di separuh terakhir bulan Sya'ban. Separuh terakhir itu berarti ya setelah tanggal 15 itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idan tasofa Sya'ban falasyama hatta yakuna Ramadan. Dalil dari keharaman ini adalah sabda Nabi yang berbunyi, bila bulan Sya'ban sudah masuk ke separuh akhir, maka tidak boleh berpuasa hingga masuk ke bulan Ramadan. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa yaumu syaqi. Hari yang juga diharamkan puasa adalah hari keraguan ya. Hari keraguan atau yaumu syaq. Wa huwa yaumu tsalatsina min Sya'ban idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatihil hilal walam yu'lam man ra'ahu. Jadi hari syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Jadi bulan itu kan kalau hitungan hijriah ya bisa 30 bisa 29 ya. Artinya tanggal 30 itu kemungkinannya 2. Kemungkinannya tanggal 30 atau tanggal 1. Tanggal 30 atau tanggal 1. Ya, hari syak itu adalah hari tanggal 30 Sya'ban bila ada orang-orang yang mengatakan dia melihat hilal ya. Jadi ada kabar yang tersebar melihat hilal tapi tidak diketahui siapa yang melihatnya. Jadi hanya kabar saja, kabarnya tersebar melihat hilal tapi tidak diketahui siapa yang melihat, hanya kabar-kabar saja. Walam yasyad biha ahadun, tidak ada satu orang pun yang bersaksi ya. Tidak ada satu orang pun yang bersaksi. Au ahbaru biha adadun min sibyan au abid au fasaqah au lisa au kufar. Atau ada beberapa orang yang mengaku melihat hilal tapi mereka itu termasuk orang-orang yang persaksiannya tidak diterima, yaitu anak kecil, budak, orang-orang fasik, perempuan, atau orang kafir. Jadi lima golongan ini orang-orang yang tidak diterima persaksiannya. Tapi mereka banyak ya, mereka banyak. Anak kecilnya banyak, budaknya banyak, orang fasiknya banyak, perempuannya banyak, dan orang kafirnya juga banyak. Orang-orang ini mereka mengaku melihat hilal. Ini juga termasuk dari hari syak ya, yaumu syak. Keharaman berpuasa di hari syak ini berdasarkan dari liqaulihi Ammar bin Yasir. Liqauli ya, liqauli Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shoma yauma syaqi faqad asho Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, maka dia mendurhakai Nabi Muhammad ya. Abu Qasim ini adalah kunyah dari Nabi Muhammad. Shahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini disahihkan, dikategorikan sahih oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Hibban dan juga Hakim. Amma idza lam yuhditsu bi ru'yatihi yuhadditsu amma bi amma idza lam yuhadditsu bi ru'yatihi wa lam yashhad biha ahadun au ahbar biha wahidun mimma dzukir falaisal yaumu yaumasyak. Kalau tidak ada yang berbicara tentang melihat hilal dan tidak ada yang bersaksi satupun atau yang mengatakan atau yang mengakui melihat hilal hanya satu orang, jadi satu orang anak kecil, satu orang budak, satu orang fasik, satu orang perempuan, satu orang kafir. Kalau yang mengaku hanya satu orang saja, maka hari itu tidak bisa dinamakan hari syak ya, tidak bisa dinamakan hari keraguan. Bal huwa min Sya'ban, tetapi hari itu masih tergolong bulan Sya'ban. masih termasuk bulan Sya'ban. Wa in mana ini? Ini malah hilang ini. Mana tadi? Bal huwa min Sya'ban wa in adbaqal ghaimu. Walaupun langit dipenuhi oleh mendung ya. Langit dipenuhi oleh mendung. Jadi mendung itu tidak mempengaruhi status hari apakah itu hari syak atau tidak ya. Fa yahrumu shaumuhu likaunihi ba'dan nisfi la likaunihi yaum syak. Jadi seorang yang berpuasa di tanggal 10 Sya'ban walaupun di tanggal 30 ya. Seorang yang berpuasa di tanggal 30 Sya'ban walaupun tanggal 30 itu tidak tergolong hari syak, itu puasanya tetap haram. Haramnya bukan dari sisi hari syak, tapi dari sisi itu adalah masih bagian separuh terakhir bulan Sya'ban, separuh kedua bulan Sya'ban. Qala al-Khizni, walau shoma yauma syaqi lam yasiha fil asha. Menurut Al-Khizni, seorang yang berpuasa di hari syak itu tidak hanya haram tapi puasanya tidak sah ya. Tidak sah menurut pendapat asho. Kiasan ala shomi yaumil id bijami tahrim, karena disamakan dengan puasa di hari id ya. Jadi puasa hari syak dikiaskan dengan puasa hari id karena keduanya sama-sama haram hukumnya. Wakila yasihu li'annahu qabilun lisomi fil jumlah. Kalau pendapat yang lain, pendapat yang lawan dari pendapat asho ini mengatakan puasa di hari syah itu hanya haram saja, tidak sah, maksudnya puasa di hari syah itu tetap sah ya, tetap sah karena tidak bisa disamakan dengan hari id menurut pendapat yang kedua ini. Mengapa? Karena hari syak itu secara umum bisa menerima puasa ya, bisa menerima puasa secara umum. Bikhilafi yaumil id, berbeda dengan hari id. Kalau hari id itu kan sudah ditetapkan hari itu tidak bisa puasa. Jadi maksudnya tanggal 30 itu kan tidak selamanya hari syak ya. Tanggal 30 Sya'ban itu tidak selamanya hari syak. Bisa hari syak, bisa tidak. Tergantung apakah ada orang-orang yang berbicara tentang melihat hilal atau tidak. Kalau ada seperti penggambaran tadi berarti hari syak. Kalau tidak ya tidak. Nah berarti kalau hari syak itu, kalau tanggal 30 itu tidak hari syak, itu kan bisa menerima puasa. Maksudnya bisa digunakan beribadah puasa. Oleh karena itu menurut pendapat kedua ini tidak bisa disamakan dengan hari id. Walau nadhara shoma yaumis syak lam yasiha, ini lam ya, ini salah ya, lam yasiha fil asho. Orang yang bernazar puasa di hari syak maka nazarnya tidak sah. Ila ayasilahu ayil madkura minan nisfil akhir min Sya'ban wa yaumis syak bima qoblahu. Ini pengecualian. Seorang yang berpuasa di separuh akhir bulan Sya'ban dan di hari syak itu hukumnya berdosa atau haram ya, kecuali kalau dia menyambung dengan puasa di hari sebelumnya. Jadi sebelum hari ini dia berpuasa, kemudian di hari ini berpuasa, itu tidak apa-apa. Penggambarannya ay bi ayasuma khamisa asyarohu wataliyahu wayastamirru. Nah, ini penggambaran seorang yang berpuasa di separuh Sya'ban ya. Dia berpuasa di tanggal 15, kemudian 2 hari setelahnya. Jadi 15, 16, 17, kemudian terus menerus hingga Ramadan, nah itu tidak haram itu. Karena menyambung dengan hari sebelumnya. Kalau after ba'dahu yauman walau bi'udrin ka safarin au maradin au haidin imtana asamu ba'dahu. Jadi puasa yang bisa menghilangkan keharaman di hari syak dan di separuh bulan Sya'ban itu kalau memang puasanya terus-menerus. Kalau sudah terputus satu hari, batal satu hari walaupun batalnya karena udzur, maka tidak diperbolehkan lagi puasa setelahnya. Tidak diperbolehkan lagi puasa setelahnya. Walaupun uzur ya, walaupun uzur misalkan bepergian atau sakit atau haid itu tidak boleh puasa setelahnya. Wadzalika li'anna bil wasli yantafi qasdut tahari li Ramadan. Hal ini dikarenakan dengan menyambung puasa dengan hari sebelumnya, maka tujuan apa itu tujuan tahari, tujuan meneliti bulan Ramadan itu sudah hilang ya. Jadi yang tidak boleh sebenarnya tahari li Ramadan ini. Au yasumuhu li qadha atau puasa qadha ya. Jadi puasa qadha itu tidak diharamkan di dua hari ini. Di hari apa separuh akhir bulan Sya'ban dan hari Syak ini tidak apa-apa kalau qadha. Walau li naflin, walaupun qadha-nya qadha sunnah. Bi an syara'a fi naflin wa afsadahu. Penggambaran qadha sunnah itu seorang yang sudah separuh puasa sunnah kemudian dia membatalkannya, itu ada kesunahan qadha. Afadahu ziyadi. Penjelasan ini dijelaskan oleh Az-Ziyadi. Au nadrin ya, atau nazar. Jadi tidak hanya qadha saja yang diperbolehkan, nazar juga boleh. Bi an nadzara yauma sauma yaumin fawafaqo yauma syak. Penggambaran nazar adalah seorang yang nazar di hari tertentu, ternyata kebetulan hari itu adalah hari syak. Amalau nadzara yaum saumi yaum amalau nadzara sauma yaumi syak ibtida'an fa innahu la yanqid. Kalau seorang dari awal sudah nazar puasa di hari syak, maka nazar itu tidak sah. Jadi nazar yang sah adalah nazar di hari tertentu. Misalkan nazar hari Kamis ya. Misalkan nazar hari Kamis, ternyata kebetulan di hari Kamis adalah hari syak, itu tidak apa-apa. Kalau memang dari awal sudah nazar puasa di hari syak, maka itu tidak boleh. Li'annahu maksiatun. Karena nazar itu tergolong nazar maksiat. Kanadri al-idaini wa tasrik. Hal ini seperti nazar berpuasa di hari Id atau di hari Tasrik, tiga hari setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Afadahu Syarqawi. Hal ini dijelaskan oleh Asy-Syarqawi. Ay fa yahillu shaumuhu lil qada'i wan nadri bila karahatin musyara'atan ila bara'ati dhimmah. Jadi berpuasa di hari-hari yang diharamkan, kalau puasa itu adalah puasa qadha atau puasa nazar, itu halal dan tidak makruh ya. Mengapa tidak makruh? Karena mempercepat bebas dari tanggungan. Jadi bara'atul dhimmah artinya bebas dari tanggungan. Tanggungan yang dimaksud adalah tanggungan qadha dan tanggungan nazar. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Kemudian alasan kedua, wali anna lahu sababan fajaza kanadzirihi minas shalawati fil awqatil makruha. Puasa qadha dan puasa nazar itu diperbolehkan karena memiliki sebab. Jadi sebab itulah yang memperbolehkan. Sama seperti ibadah yang lain yaitu sholat. Sholat di waktu-waktu makruh itu diperbolehkan asalkan sholat itu punya sebab ya. Walaysa minal asbabi al-ihtiyatu li Ramadan bila khilaf. Sabab yang termasuk sabab yang tidak diperbolehkan adalah berhati-hati di bulan Ramadan. Jadi ada orang yang puasa di tanggal 30 apa itu Sya'ban, dia alasan dia berpuasa di tanggal itu karena berhati-hati ya, jangan-jangan Ramadannya sekarang gitu. Itu namanya ihtiyat. Orang yang seperti itu atau alasan itu tidak bisa menjadikan puasa di hari itu halal ya. Afadahul hisni. Aw wirdin atau puasa wirid ya. Puasa yang sudah menjadi kebiasaan. Ini wirdin ini juga termasuk sebab yang memperbolehkan puasa di hari-hari yang tidak bisa digunakan berpuasa. Wirdin ini kebiasaan. Wa huwa ma ya'tadu shaumahu tatawuan. Puasa wirid adalah seorang yang biasa melakukan puasa sunnah. Sawa'un kana yusharidu shaum kanitada shaumad dahri au yasumu yauman muayyanan kal itsnaini wal khamis au yasumu yauman wa yuftiru yauman fa wafaqa shaumuhu dzalikal yaum falahu siyamuhu. Jadi puasa wirid itu Penggambarannya bisa bermacam-macam ya, baik itu seorang yang berpuasa terus-menerus, misalkan dia berpuasa satu hari, satu tahun penuh ya, satu tahun penuh tidak berpuasa di tengah-tengahnya. Itu andai kata hari Id dan hari yang lain yang tidak diperbolehkan puasa itu tetap boleh. Atau dia memiliki kebiasaan puasa di hari tertentu, misalkan setiap Senin dan Kamis. Atau dia biasa melakukan puasa satu hari dan tidak puasa satu hari. Ternyata saat dia jadwal puasa itu bertepatan dengan hari-hari yang dijelaskan tadi. Hari Id, hari Syak, atau hari separuh Sa'ban, maka ini tidak apa-apa. Jadi berpuasa di hari-hari yang dilarang, asalkan puasa itu adalah puasa wirid atau puasa kebiasaan, itu tidak apa-apa. Watasbutu adatuhu al-matkuratu bimarrotin. Kebiasaan itu bisa ditetapkan hanya dengan satu kali. Jadi seorang yang sudah melakukan satu kali itu sudah dianggap biasa ya, sudah dianggap biasa. Wa hujjatu dzalika qauluhu alaihi salatu wassalam. Dalil kebolehan puasa ini, puasa wirid yang bertepatan di hari-hari haram, dalilnya adalah la taqaddamu, ini boleh dua ya, bacanya boleh dua. Boleh tuqaddimu, boleh taqaddamu. La taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari. Jadi Nabi melarang kita berpuasa sebelum masuk bulan Ramadan satu atau dua hari. Kecuali lelaki yang berpuasa satu hari, maka berpuasalah. Maksudnya kecuali laki-laki yang memiliki kebiasaan berpuasa ya, maka bagi dia boleh berpuasa. Rawahu Shaykhun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faqauluhu alaihi salam la taqaddamu huwa bi fathhi awalihi wa tsanihi wa tsalitsihi wa dali musyaddadah. Kata la taqaddamu ini huruf pertama, kedua dan ketiga di fathah semua ya. Jadi ta di fathah, qaf di fathah, dal di fathah dan dalnya di tasjid. Jadi bacanya la taqaddamu li'annahu mudhari'un asluhu tataqaddamu. Walakin hudifat minhu ihdata ini. Jadi asal dari kata taqaddamu ini taknya dua ya. Fi'il madhi dari taqaddama ya taqaddamu. Itu taknya dua, tataqaddamu. Tapi huruf taknya dibuang satu. Itu kan dalam sorof kan biasa itu ya. Hakada afadahu Muhammad Al-Qurdi wa Hisni. Penjelasan ini dijelaskan oleh Muhammad Qurdi dan Hisni. Wa qala atiyah qauluhu la taqaddamu bi fathhi ta'i asluhu bi ta'aini. Abidzamita wa kasridali. Kalau menurut Atiyah, kata taqaddamu ini boleh dua bacanya. Taknya boleh di fathah, boleh juga di dhammah ya. Di dhammah lalu dalnya di kasrah. Jadi boleh dibaca la taqaddamu, boleh dibaca la tuqaddimu. Kalau la tuqaddimu berarti ini fi'il mudhari' dari qaddama yuqaddimu ya. Wazan fa'ala yufa'ilu. Kalau dibaca fathah berarti wazan dari tafa'ala, taqaddama. Qauluhu ila rajulun badalun minal wawi. Ini kebanyakan huruf wawu. Kata rajul ini di sini adalah badal dari wawu. Wawu taqaddamu ya. Intaha. Demikian video kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabih.